Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Ikhwan fil din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan melanjutkan membaca hadis yang dibawakan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala dalam salah satu karya tulis beliau Mudzakaratul Hadis An-Nabawi. Kita sampai kepada hadis yang ke-11. Tema dari pembahasan yang ada adalah Ridhullah fi thalathin wa sukhtuhu fi thalathin. Ridhonya Allah pada 3 hal dan murkanya ada pada 3 hal pula. Barakallahu fikum. Di dalam hadis yang akan kita baca ada 6 perkara yang harus diperhatikan oleh setiap muslim. 3 perkara adalah yang mendatangkan ridho Allah. 3 perkara lagi yang mendatangkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau hafizahullah ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. الله itu ridho, 3 hal untuk kalian, dan murka terhadap 3 hal untuk kalian. Yardalakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Ia ridho bila kalian hanya beribadah kepadanya dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang pertama, barakallahu fikum. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah ridho bila kalian semua berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak terpecah belah. Yang ketiga, wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum. Allah ridho bila kalian menasehati orang-orang yang Allah amanahi urusan-urusan kalian. Allah ridho di saat kalian mau menasihati pemimpin kalian. Barakallahu fikum. Wa yaskhatu lakum thalathan. Dan murka dalam 3 hal. Yang pertama, qila wa qal. Qila dalam bahasa kita itu apa? Dikatakan, wa qal mengatakan. Berarti apa, barakallahu fikum? Tulis saja dulu qila wa qal, nanti artinya dijelaskan. Barakallahu fikum. Yang kedua, waqafratus su'al. Banyak bertanya. Nanti juga disebutkan apa maksudnya. Yang ketiga, wa idha'atul mal. Menyia-nyiakan harta. Jadi barakallahu fikum, 6 perkara ini harus kita betul-betul perhatikan. Kalau semua ini kita perhatikan, yang diridhai oleh Allah kita upayakan, yang dimurkai oleh Allah kita tinggalkan, maka kita akan menjadi sosok insan yang betul-betul istimewa. Sangat istimewa di dunia dan sangat istimewa di akhirat. Hanya 6 perkara barakallahu fikum. Yang pertama adalah anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Mafhum ya pembahasan ini barakallahu fikum. Alhamdulillah setiap apa kita menghadiri majelis ilmu, maka di situ akan dibahas tentang tauhid dan akan dibahas tentang apa? Syirik. Anta'buduhu, engkau beribadah hanya kepadanya dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab barakallahu fikum di dalam kitabnya Kitab Tauhid, beliau menyusun bab-bab kemudian membawakan dalil pada setiap bab dengan susunan yang luar biasa. Dengan susunan yang luar biasa. Disebutkan yang pertama barakallahu fikum pengertian tauhid. Yang kedua, keutamaan tauhid. Yang ketiga, barakallahu fikum keutamaan bagi orang yang menjalankan tauhid secara baik. Yang keempat, barakallahu fikum memiliki perasaan takut untuk terjatuh di dalam kesyirikan. Memiliki perasaan takut, khauf. Nasir. Jadi betul-betul memiliki perasaan takut jangan-jangan terjatuh di dalam apa dosa kesyirikan. Setelah itu semua ada barakallahu fikum dibimbing diarahkan untuk mendakwahkan tauhid. Apa yang didakwahkan? Penjelasan tafsir tentang tauhid. Yang dijelaskan tentang diddu tauhid, yaitu kesyirikan dan rincian-rincian dari jenis-jenis kesyirikan. Itu kita butuhid warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pembahasan yang sangat istimewa. Kalau kita mengambil, mengurutkan babnya warahmatullahi wabarakatuh, pembahasan kita butuhid, bab kita butuhid dibawakan dalam satu majelis daurah misal warahmatullahi wabarakatuh. Dengan susunan tadi, itu pembahasan sangat istimewa. Tidak melebar ke kanan, tidak melebar ke kiri, tidak membahas A, tidak membahas B. Tema pembahasannya adalah abwab, bab-bab yang ada dalam kitab tauhid dari susunan-susunan beliau satu persatu. Barakallahu fikum, kita akan mengerti betapa istimewanya tauhid. Kalau kita barakallahu fikum menghadiri majelis ilmu yang di situ misal dibahas tentang tauhid, diambil salah satu kitab, kemudian diambil kitab syarahnya, bukan matanya tetapi syarahnya, misal kitab tauhid syarahnya Fathul Majid, barakallahu fikum baru membahas sedikit waktu sudah habis, baru membahas sedikit waktu sudah habis karena dibaca semua, dibaca. Yang dibaca dijelaskan. Karena kita bukan orang Arab yang membaca langsung paham. Tetapi harus dijelaskan makna-mananya, diartikan dan dijelaskan. Sehingga barakallahu fikum terkadang itu melebar. Tetapi kalau pembahasan ini barakallahu fikum disampaikan dalam satu kali pertemuan dari awal sampai apa yang dimaksudkan barakallahu fikum, luar biasa. Kita membaca saja barakallahu fikum judulnya. Kita baca judulnya, itu sudah langsung dapat faedah yang luar biasa. Bagaimana cara seorang itu menjelaskan mengingatkan pembahasan kepada saudaranya. Kitab Tauhid. Kitabnya beliau siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga beliau langsung disebutkan apa itu tauhid. Apa itu tauhid? Kemudian setelah itu disebutkan fadlu tauhid, keutamaan dari tauhid. Setelah itu barakallahu fikum, keutamaan orang yang menjalankan tauhid. Keutamaan tauhid, tauhid itu apa aja disebutkan keutamaannya, kemudian keutamaan orang yang mau menjalankan tauhid itu. Setelah itu disebutkan hendaknya orang itu memiliki perasaan takut dari diddu tauhid, lawan dari apa? Tauhid, yaitu ke kesyirikan. Setelah ini dipahami semua barakallahu fikum, Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah taala kemudian membimbing, hendaknya seorang kalau sudah paham itu mendakwahkan tauhid. Apa yang didakwahkan? Yang didakwahkan tafsirut tauhid. Yang didakwahkan adalah tafsirut tauhid. Apa itu tafsirut tauhid? Disebutkan dalam bab tersebut. Kemudian dijelaskan diddu tauhid, syirik, dengan contoh-contohnya 1, 2, 3. Beliau menyebutkan contohnya bab syirik 1, bab majaa fi ruqa wa tamaim 2, bab mentabarak fi syajaratin 3. Terus luar biasa barakallahu fikum. Satu apa? Satu pembahasan. Kalau antum termasuk dari khutbah barakallahu fikum, coba khutbah yang dibahas babnya. Bingung semua khutbah apa ya? Enggak usah bingung. Khutbah bab yang ada dalam kitab tauhid. Luar biasa barakallahu fikum. Luar biasa. Karena inti dari pembahasan yang ada itu adalah pada poin-poin bab itu. Dalil yang ada adalah penguat dari pembahasan yang ada di dalam bab. Nah, di sini barakallahu fikum, kita kembali pada permasalahan yang Allah ridhoi. Yang pertama adalah tauhid, yaitu engkau hanya beribadah kepadanya dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Barakallahu fikum. Beribadah kepadanya. Apa maksudnya beribadah kepadanya? Ibadah itu luas, bukan hanya sebatas sholat, puasa, zakat, haji, sedekah atau semisalnya, tetapi sangat luas. Sehingga dijelaskan di sana makna dari ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah kata untuk mengungkapkan segala sesuatu yang Allah cintai dan ridhoi, baik itu yang nampak atau yang tidak nampak. Apakah bentuknya ucapan ataukah perbuatan. Itu ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu kata yang difungsikan untuk mengungkapkan sesuatu yang Allah ridhoi. Baik yang diridhoi itu sesuatu yang nampak atau yang tidak nampak. Baik bentuknya ucapan ataukah perbuatan. Sama halnya, apa itu rumah? Rumah itu apa? Rumah ya rumah gitu ya. Tapi kan ada maksudnya, rumah adalah sebuah tempat untuk bernaung di saat panas dan di saat hujan. Memiliki ruangan, memiliki kamar, memiliki perlengkapan, ada pintunya, ada jendelanya, ada atapnya, ada lantainya. Itu kan rumah. Ibadah juga demikian maksudnya barakallahu fikum. Kata ibadah juga maksudnya apa? Demikian. Wala tusyriku bihi syai'a. Dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Baik syirik besar ataupun syirik kecil. Baik syirik besar ataupun syirik kecil. As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa syirkul azghar akbar minal kabair. Syirik kecil itu lebih besar dari dosa besar. Lebih besar dari dosa besar. Syirik kecil apa barakallahu fikum? Riya. Riya itu apa dalam bahasa kita? Pamer ya. Memamerkan apa yang dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu riya. ingin dilihat oleh orang, atau ingin didengar oleh orang. Sum'ah namanya. Barakallahu fikum. Riya. Kita sholat, jangan kita lah, orang. Ada orang sholat, barakallahu fikum, tujuannya bukan lillah, tetapi pamer. Maka apa yang dia lakukan itu dosanya lebih besar daripada kabair yang ada, dari dosa-dosa besar. Lebih besar daripada mencuri, lebih besar daripada dusta, lebih besar dari yang lain, dari dosa-dosa besar, barakallahu fikum. Padahal dia sedang apa? Sedang berdiri sholat, Allahu Akbar, ataupun ibadah-ibadah yang lain. Bahkan beliau Syaikh Sa'di rahimahullah taala dalam kitab beliau Barakallahu fikum Al-Qaulus Sadid menjelaskan bahwa para sahabat mereka berdalil untuk permasalahan syirik kecil dengan dalil-dalil yang ada dari Al-Qur'an yang menyebutkan syirik besar. Yang menyebutkan syirik besar. Syirik besar dibahas di situ Barakallahu fikum dengan penyebutan syirik besar, tetapi dijadikan sebagai dalil oleh para sahabat untuk menunjukkan ataupun untuk membahas masalah syirik kecil. Yang artinya Barakallahu fikum bahwa tetap syirik kecil itu sangat berbahaya. Baik. Kata Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah taala, tilawatu Hudzaifah al-ayata dalilun ala anna sahabata yastadiluna bil ayatil lati fi syirkil akbar ala al-asghar. Kama dzakara Ibnu Abbas fi ayatil Baqarah. Bacaannya sahabat Hudzaifah tentang ayat yang ada dalam bab yang ada barakallahu fikum, yang ayat yang dibawakan oleh beliau di dalam bab menasyriki lubsul halqa wal khayt wa nahwihi ma li rafil bala au daf'ihi. Di situ disebutkan dari Hudzaifah annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytan nal huma. Sahabat Hudzaifah melihat ada seorang, dia mengikatkan benang di tangannya dengan tujuan supaya sembuh dari demam. Lebih barakallahu fikum, kalau dukun tali pakai apa? Tali apa benang? Tali bambu ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau di zaman dahulu bukan tali bambu, tapi benang. Benang. Jadi ada dari dulu yang namanya kesyirikan dengan tali itu, bukan sekarang saja barakallahu fikum. Cuman sekarang modern. Pakai bambu barakallahu fikum. Kalau dulu masih pakai benang atau pakai tali busur panah itu. Busur panah yang sudah lama sudah sering digunakan barakallahu fikum, ketika dia ganti maka benangnya itu dipotong digunakan untuk apa? Mengikat supaya sembuh dari ini, terjaga dari itu dan segala macamnya. Nah, sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu melihat ada seorang, dia mengikatkan benang di tangannya, tujuannya adalah supaya mendapatkan kesembuhan dari demam. Faqata'ahu, kemudian beliau memutus tali tersebut ataupun benang tersebut. Watala qawlahu, kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Barakallahu fikum. Ayat yang dijadikan sebagai dalil oleh beliau adalah berbicara tentang syirik besar. Berbicara tentang syirik besar. Nah, posisi orang yang melakukan perbuatan tadi mengikat benang untuk apa? Terbebas dari atau terjaga dari barakallahu fikum musibah atau bisa disembuhkan dari penyakit. Itu ada dua. Yang pertama syirik besar, yang kedua syirik kecil. Syirik besar itu di saat benang inilah yang menyembuhkan, tali inilah yang menyembuhkan. keyakinan dia, ketawakalan dia kepada benang lebih besar daripada ketawakalan dia terhadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik besar. Kalau syirik kecil, dia hanya meyakini ini sebab saja yang menyembuhkan Allah. Cuman dengan cara seperti inilah Allah akan menyembuhkanku. Ini namanya syirik, syirik kecil. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Barakallahu fikum. Kita harus mengerti hal seperti itu. Dan alhamdulillah pembahasan-pembahasan seperti ini barakallahu fikum sering sekali kita mendengarkan pembahasannya dari asatidz kita, dari guru-guru kita. Yang perlu kita ingat pula barakallahu fikum bahwa kita itu diperintah untuk selalu berdoa minta perlindungan dari dosa kesyirikan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, orang nomor dua di dalam umat Islam. Pertama siapa? Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kedua Abu Bakar. Ternyata Rasul alaihi salatu wasallam mengajari sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk membaca doa apa barakallahu fikum? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka. Dalam riwayat lima la a'lam, dalam riwayat fima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu, ya Allah. Aku berlindung kepadamu. Inni Allahumma inni a'udzubika an usyrika. Aku berlindung kepadamu ya Allah untuk mensekutukanmu dengan kesyirikan yang aku tahu itu kesyirikan. Dan aku minta ampun kepadamu ya Allah dari dosa kesyirikan yang aku tidak tahu kalau itu dosa kesyirikan. Ini harus selalu kita baca barakallahu fikum di dalam doa-doa kita. Kita membaca doa untuk kedua orang tua kita. Kita membaca doa untuk kemaslahatan duniawi kita. Kita meminta kepada Allah untuk kemaslahatan ukhrawi kita. Yang kedua, dari hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa antatasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pembahasan ini sudah kita bahas kemarin. Berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak berpecah belah. Barakallahu fikum. Wa antanasu man walahu Allahu amrakum. Dan mau menasihati orang-orang yang Allah serahi urusan kalian. Allah pilih dia sebagai pemimpin kalian. Kita diperintah untuk menasihati. Ini barakallahu fikum ada aturan ketat sekali. Menasihati orang-orang yang menjadi pimpinan kita. Enggak semua orang kita pengin nasihati, kita nasihati seperti kawan kita, seperti barakallahu fikum murid kita, tidak. Ada aturannya. Kita menasihati dengan tetap menjaga kehormatannya supaya dia yang terjatuh di dalam kesalahan, dia sebagai ya, seorang pemimpin yang terjatuh dalam kesalahan kembali kepada kesalahan dalam kondisi tetap dimuliakan oleh orang-orang yang dipimpin. Itu yang paling sulit barakallahu fikum. Itu yang paling sulit. Menasihati seorang pemimpin dengan tetap menjaga kehormatannya supaya orang yang dipimpin tetap mentaatinya walaupun dia terjatuh kepada apa? Kesalahan. Ya namanya orang barokahlim kalau sudah melakukan kesalahan itu terkadang diremehkan oleh siapa? Saudaranya. Terkadang diremehkan. Terjatuh dalam sebuah dosa terkadang sudah diremehkan tentean barokahlim fikum. Yang tadinya barokahlim fikum dijunjung, oh langsung diklek, sudah nggak ada manfaatnya. Dan manusia seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, kita di dalam menasihati pemimpin tidak boleh demikian. Tidak boleh demikian. Harus betul-betul kita jaga kehormatannya supaya dia sang pemimpin tadi barakallahu fikum tetap ditaati oleh siapa? Orang-orang yang dipimpin. Walau dengan cara demo, dibuka aibnya, dibuka ini segala macamnya, yang ada kisruh, kerusuhan, ini itu dan segala macamnya. Setiap mau membuat proses, setiap mau membuat program, sudah apa? Mentahkan dulu, sudah dikritik dulu, segala macamnya. Ini di saat pemimpin sudah tidak ada kehormatannya. Barakallahu fikum. Terjadi juga di negeri kita ya. Bagaimana pemimpin melakukan satu kegiatan sudah yang apa namanya barakallahu fikum mengkritik dari segala penjuru. Kenapa barakallahu demikian? Karena sudah terkondisikan seperti itu. Pemimpin salah ya sudah berbicara semuanya. Itulah mafsadah demokrasi. Barakallahu fikum. Kalau tidak, tapi kalau bukan demokrasi, barakallahu fikum, ada pemimpin diangkat, melakukan kesalahan ditegur dengan baik, sehingga dia kembali kepada, dia rujuk dari kesalahannya. Tetapi barakallahu fikum, orang-orang yang dipimpin tidak apa, meragukan, tidak melecehkan, tidak menghina, tidak segala macam, tetap diposisikan sebagai seorang pemimpin. Aturannya sangat ketat. Aturannya sangat sangat ketat. Barakallahu fikum. Tapi kalau kita sanggup melakukan hal tadi, Allah ridho kepada kita. Allah ridho kepada kita. Tapi kalau kita tidak sanggup, ya sudah mau gimana lagi? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Taib. Tiga hal. Ini walhamdulillah barakallahu fikum dari apa yang disebutkan dalam hadis tadi, dari tiga hal ini kita sering sekali mendapatkan pembahasannya. Bahkan asatidzah kita sering membahas yang pertama di dalam ta'lim-ta'lim harian, pekanan. Yang kedua juga demikian, dan bahkan barakallahu fikum sering dijadikan sebagai tema muhadharah, tema daurah. Yang ketiga juga demikian barakallahu fikum, dijadikan sebagai tema muhadharah ataupun daurah barakallahu fikum. Bahkan ditulis makalah-makalah, artikel-artikel khusus membahas ini sebagai nasihat untuk kaum muslimin terkait dengan ketaatan mereka kepada siapa? Pemimpin. Sayyiduna Ustaz Luqman hafizahullah taala barakallahu fikum, luar biasa nasihatnya beliau kepada kaum muslimin terkait dengan pembahasan yang ketiga. Pembahasannya betul-betul mengena. Ringan, padat, mengena. Orang yang mendengarkan ringan itu, maksudnya orang mendengar itu enggak perlu mikir apa namanya? Berat, langsung paham. Barakallahu fikum. Wa yashatu lakum thalathan. Allah murka untuk kalian melakukan tiga hal. Yang pertama, qila wa qal. Nah, ini kita artikan qila wa qal. Makna qila wa qal adalah al khawdu fil batil wa fi ma la ya'ni. Berbicara panjang lebar yang itu adalah kebatilan. Berbicara panjang lebar yang itu adalah kebatilan. Atau dalam hal yang tidak ada manfaatnya. Bukan cuma sebatas barakallahu fikum nukil sana nukil sini, ngutip sana ngutip sini, adol jere, apa lagi? Kulak ndean, ya gitu ya. Orang kita bukan cuma sebatas itu barakallahu fikum. Tapi dia berbicara kebatilan, bukan membahas kebatilan ya. Apa yang dia bicarakan itu batil. Apa yang dia bicarakan itu batil. Tapi terus dia bicara masalah tadi. Terus dia berbicara masalah tadi. Haram hal tersebut barakallahu fikum, tapi terus dijadikan sebagai pembahasan dia. Waliyadzu billah barakallahu fikum. Ini sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk urusan dunia dia atau urusan akhirat dia. Gak ada manfaatnya sama sekali barakallahu fikum. Pembicaraan-pembicaraan yang mubah. Mubah bukan dalam bahasa kita gak ada manfaatnya. Mubah dalam arti apa? Boleh. barakallahu fikum, adalah pembicaraan yang ada manfaatnya, jelas manfaat urusan duniawi, manfaat urusan ukhrawi. Barakallahu fikum. Cerita masalah ya, kalau kita orang bilang kan ceritanya ngalor ngidul, barakallahu fikum. Tapi jelas ada manfaatnya sebagai bahan, barakallahu fikum, pengetahuan bagi kita. Tidak masalah. Tidak masalah. Tetapi kalau itu benar-benar tidak ada manfaatnya, bahkan itu adalah batil, yang namanya tidak ada manfaatnya adalah batil, kejelekan, maka hendaknya kita berhenti. Karena hal itu betul-betul dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa kasratu sual. Kasratu sual maknanya ada dua. Yang pertama, banyak bertanya dan tidak diamalkan. Banyak bertanya dan tidak diamalkan. Perbuatan siapa? Orang ya? Yahudi. Yang kedua, bertanya sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Bertanya tentang sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Apa ada? Ya ada, banyak kan. Atau kemungkinan besar tidak terjadi. Atau kemungkinan besar tidak terjadi. Barakallahu fikum. Bertanya tentang sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ada orang bertanya misal, Syekh, Ustaz, kalau ini kan Yahudi semakin gencar memusuhi kaum muslimin dari semua arah, merusak akhlak kaum muslimin, menghancurkan negeri kaum muslimin. Nah, kalau ternyata qadarullah sampai dengan apa namanya, barakallahu fikum, teknologi-teknologi yang mereka punya menghancurkan Ka'bah, dibom roket Ka'bah dari jarak jauh yang luar biasa, kena, hancur. Terus sholat kita menghadap ke arah mana sih? Menghadap ke arah mana? Dibom, barakallahu fikum, kena, kan sudah hilang semua, sudah berlubang itu, barakallahu fikum. Enggak ada asasnya sama pondasinya, sisanya enggak ada. Salatnya menghadap ke mana? Hah? Kiblatnya umat Islam kan pertama apa? Yang pertama sebelum menghadap ke arah Ka'bah, Baitul Maqdis. Setelah itu pindah arah kemana? Ke Ka'bah. Nah sekarang Ka'bah hancur, menghadap ke arah mana? Hah? Tidak mungkin terjadi, barakallahu fikum. Tidak mungkin terjadi Ka'bah itu hancur. Masa? Yang jalilan sudah jelas kok. Kelak ketika Imam Mahdi muncul, Nabi Isa turun dari langit, barakallahu fikum, apa namanya, Imam Mahdi mengimami kaum muslimin, di belakang Imam Mahdi ada siapa? Nabi Isa. Salatnya di mana? Di mana? Di Masjidil Haram, di Ka'bah. Kan jelas hadisnya, sampai Imam Mahdi nanti Ka'bah masih ada. Ini 10 tahun lagi Yahudi mau menghancurkan Ka'bah, ya sono. Enggak akan mungkin terwujud. Tidak akan mungkin terwujud. Barakallahu fikum. Ini kasratu sual. Bertanya sesuatu yang tidak mungkin apa? Terjadi. Ini tidak disenangi oleh Allah. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sesuatu yang kemungkinan besar itu tidak terjadi. Berandai-andai. membayangkan kalau ini terjadi demikian, kalau ini terjadi demikian, kalau ini terus berhayal, muncullah sebuah pertanyaan. Berarti gimana ya kalau sampai pada kondisi seperti ini? Gak perlu dipertanyakan seperti itu. Bila ingin bertanya, bertanyalah tentang sesuatu yang apa? Terkait dengan kebutuhan. Kebutuhan kita, kita butuh. Kita harus tahu. Kita harus bertanya. Barakallahu fikum. Yang ketiga, idha'atul mal. Ini barakallahu fikum masih seputar makna. Belum kita berbicara panjang lebar tentang pembahasan yang ada. Idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta ini ada dua barakallahu fikum. Yang pertama, melakukan sesuatu yang menyebabkan harta itu rusak. Melakukan sesuatu yang menyebabkan harta itu rusak. Yang kedua barakallahu fikum, menggunakan harta, menggunakan apa? Harta berlebihan. Apa namanya? Tabdzir. Barakallahu fikum. Tayyib, yang pertama, melakukan sesuatu yang menyebabkan harta itu rusak. Kita punya motor nih, barakallahu fikum. Motor ada aturannya. 2000 km ganti oli. Dan juga sekian ribu kilometer servis. Barakallahu fikum. Sudah 5000 km, sudah 10000 km enggak diganti olinya. Mahum. Itu perbuatan yang masuk dalam bab idha'atul mal. Kenapa? Karena kalau enggak diganti akan apa? Turun mesin rusak. Akan rusak. Barakallahu. Jadi kita melakukan sesuatu yang sebabnya apa? Menyebabkan kita merusak harta kita. Jadi kalau kita berpikir, kita tarik terus, apa hukum servis motor? Hah? Qad yakun wajiban alaih. Terkadang kondisinya wajib bagi dia. Kalau sebagai sebab barakallahu harta itu rusak, ini mung-mungan. Ya, motor satu-satunya kendaraan yang sangat penting menunjang perjalanan hidupnya. Sebagai alat untuk transportasi dia, sebagai alat untuk mencari duit. Ya. Kan seperti itu kondisi manusia. Motor digunakan untuk kemana, pulang pergi segala macam. Kalau enggak digunakan untuk itu, untuk berdagang, kerja segala macamnya. Iya kan? Nah, kalau yang sepertinya tidak dirawat barakallahu fikum, oli tidak diperhatikan, servis tidak diperhatikan, dalam kondisi dia mampu untuk melakukannya, ingat, dia mampu untuk melakukannya, maka hati-hati, ini masuk pada bab idha'atul mal. Melakukan sesuatu yang menyebabkan harta itu rusak. Disebutkan oleh para ulama sebagainya adalah meletakkan harta itu di tempat yang tidak layak sampai harta itu rusak. Punya sepeda sudah enggak senang barakallahu fikum, geletak wenan coba terus. Kujanan karaten rusak segala macamnya. Itu idha'atul mal. Melakukan sesuatu yang dengan hal tadi menyebabkan harta itu rusak. Enggak bisa elektronik, bongkar-bongkar. Padahal benar ini barang. Tuh, tak hati. Setelah bongkar semua, dipasang lagi rusak. Ini namanya idha'atul mal. Otak-atik motor dibongkar, dipreteli semuanya, tak mesin-mesinnya. Setelah itu enggak bisa kembalikan lagi, rusak. Itu namanya idha'atul mal. Melakukan sesuatu yang dengannya harta itu menjadi apa? Rusak. Atau tabdzir. berlebihan di dalam menggunakannya. Berlebihan di dalam menggunakannya. Barakallahu fikum. Ini juga apa? Demikian. Jadi kita harus berhati-hati. Kita punya anak, barakallahu fikum, qodrolah, senangnya motoran, diprotoli, knalpotnya diganti yang bobokan segala macam. Itu kalau sampai menyebabkan motor itu rusak, jatuh terhadap idha'atul mal. Jadi muslim itu disiplin, ya. Urusan duniawi disiplin, urusan ukhrawi juga disiplin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersemangatlah engkau untuk apa yang bermanfaat bagimu. Kata saya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, ma yanfa'uka ay yanfa'uka fid dunya wa yanfa'uka fil akhirah. Apa yang bermanfaat bagimu di dunia dan apa yang bermanfaat bagimu di akhirat. Harus bersemangat. Harus bersemangat. Bahkan di sana barakallahu fikum dibahas oleh para ulama, haramnya seorang muslim hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja tanpa memperhatikan nafkah orang yang apa namanya barakallahu fikum menjadi tanggung jawabnya. Insyaallah panjenengan pernah mendengar hadis Rasulullah sallallahu wasallam, tiga orang yang datang ke rumah istri Rasulullah sallallahu wasallam bertanya tentang apa? Ibadah. Setelah disampaikan kepada tiga orang ini, kemudian salah satu mengatakan, saya akan puasa terus menerus. Tidak akan? Tidak berpuasa. Yang satu mengatakan apa? Saya akan sholat malam terus menerus dan tidak akan tidur. Yang satu mengatakan apa? Saya akan apa namanya? Tidak menikah. Karena dengan menikah akan mengganggu ibadah. Kemudian ketika ketemu dengan Rasulullah SAW, beliau mengatakan, apakah kalian mengatakan demikian dan demikian? Sungguh, aku puasa dan aku apa? Tidak puasa. Aku sholat malam dan aku tidur dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati, perhatikan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga sahabat ini kan tujuannya baik sekali kan, mau puasa terus, mau sholat malam terus, enggak mau nikah karena takut terganggu ibadahnya. Ternyata kata Rasul, man raghiba an sunnati, siapa yang benci dengan sunnahku. Bayangkan barakallahu fikum. Ungkapannya siapa yang benci dengan sunnahku. Ternyata hal tadi sesuatu yang menyebabkan orang itu tidak mengikuti sunnah Rasul, diungkapkan dengan benci. Kata para ulama, orang yang hanya julus fil masjid, kerjanya cuma itu, tak barakallahu fikum, tidak memperhatikan hak orang yang menjadi tanggung jawab dia, maka dia terjatuh kepada keharaman. Muslim itu mu'tadil pas. Untuk urusan akhirat jelas, untuk urusan dunia juga jelas. Barakallahu fikum. Baik, ini makna dari hadis yang ada. Insyaallah akan kita ambil fawaidnya. Barakallahu fikum, satu demi satu pada pembahasan yang akan datang. Secara khusus tiga hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga hal yang menyebabkan Allah murka kepada hamba yang melakukannya, itu pembahasannya, poin-poinnya sangat istimewa. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk bisa membahas pembahasan yang ada. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.